medsos itu kan perpanjangan teknologis dari alat komunikasi yang sebelumnya. Jadi dengan digital technology, dengan online yang sekarang sudah merangkum seluruh dunia, itu kita bisa mendapat manfaat yang sangat besar, sebaliknya juga bisa mendapat mudarat yang sangat besar. Jadi medsos itu kalau kita lihat ada satu dua segi ya. Pertama, dia seperti koin dengan dua permukaan atau pisau bermata dua. Pisau itu bisa dipakai untuk ngerajang berambang, bisa untuk melakukan hal-hal yang baik yang memudahkan kita. Tapi juga bisa dipakai untuk membunuh orang, bisa dipakai untuk segala hal yang juga buruk. Nah, medsos ini sebenarnya kan sangat indah, sangat bagus karena dia mempermudah komunikasi yang selama ini mungkin kalau surat dulu seminggu, dua minggu, kalau ke pelosok bisa sebulan, sekarang itu satu detik, dua detik sudah sampai. Sehingga banyak mobilitas sosial yang sama sekali baru. Orang yang seharusnya tidak bisa ketemu karena medsos. Orang yang tidak berkumpul, tidak berkerumun, sekarang berkerumun, misalnya reuni, teman lama, keluarga yang jauh, ya. Dan titik-titik yang selama ini tidak bersambung bisa bersambung dengan medsos. Artinya, medsos sebenarnya merupakan alat silaturahmi yang luar biasa bagus. Nah, sekarang tinggal pelakunya, karena medsos nggak bisa Anda salahkan. Teknologi tidak bisa Anda salahkan karena akhirnya ada di tangan manusia. Manusia yang ambil keputusan untuk menjadikannya mudarat atau manfaat. Nah, itu pertama. Jadi kayak saya sejak awal saya tidak pernah punya Twitter, Facebook, apalagi Instagram. Saya hanya punya website resmi, itu pun bukan saya yang menangani. Kalau Anda menjumpai banyak sekali tayangan-tayangan, itu Anda lihat aja kalau ada progresnya berarti resmi. Kalau tidak ya siapa aja yang upload saya tidak tahu, dan saya tidak ada masalah dengan semua itu. Andaikan saya dirugikan, saya juga tidak masalah. Karena saya tidak ikut merugikan, maka yang punya masalah adalah yang merugikan saya. Kan gitu. Nomor dua, medsos itu ada beberapa ongkosnya itu mas. Kanjer Basuki mawa beo ya. Artinya setiap kebaikan tuh ada biayanya. Jadi medsos itu kalau diibaratkan orang perang kan dia yang tradisional dia ngelempar batu. Jadi kalau di desa dulu sing kendel gelut ya dep-depan, gabrek-gabrekan, gasaan, gelut utawan teman-teman. Sing licik nggawa watu dibandemno teko doan. Atau kalau di masyarakat tradisional misalnya di Papua ada suku yang pakai tombak, ada suku yang pakai panah. Nah, yang pakai panah ini adalah karena dia terbiasa menyerang orang dari jauh, maka tidak terdidik kemampuan untuk jantan, untuk sportif dan untuk sakti berhadapan langsung gitu. Nah, kalau Anda ngelihat di dunia modern itu dimulai abad 15 kira-kira setelah Renaissance, Anda tahu ada perubahan otoritas dari kerajaan ke gereja terus ke intelektualitas. Ada revolusi intelektual, ada perubahan hierarki. Kalau dulu yang paling berkuasa raja atau gereja, kemudian sekarang yang berkuasa adalah orang yang punya modal dan orang yang berpikir sejak Renaissance. Maka kemudian terjadi eksplorasi kebebasan berpikir, kemudian terjadi sekularisasi, kemudian terjadi akal untuk bisa menaklukkan orang dari jauh. Nah, ini ceritanya panjang semuanya. Sebenarnya bangsa kita juga dirugikan oleh meriam Portugis dulu dan seterusnya, Belanda dan seterusnya. Itu membuat menciptakan degradasi kejantanan kita. Medsos ini sebenarnya mendidik orang untuk tidak bertanggung jawab karena dia hanya lempar dari jauh, apalagi di medsos kita tidak berhadapan wajah. Kan gitu. Jadi medsos itu perpanjangan tangan dari ngerasani, Mas. Ngerasani ngelolok nong grundel tapi resmi dengan kalimat-kalimat yang menyebar ke seluruh dunia, sehingga sejak awal saya tidak terlibat di situ dan saya bersedia untuk dimaki-maki. Jadi dia perpanjangan dari yang disebut ngerasani tadi. Nah, ini ngerasani yang canggih. Tidak hanya ngerasani ngelolok nong ya mitnah sak biturute ya. Sekarang Kalau di Quran kan di surat Al-Hujurat itu semua tentang itu. Di juz 26 itu. Jadi wala yaghtabtu ba'du, jangan mencaci, ngerasani, memaki sesama kalian di antara kalian dan seterusnya. Sejak awal ada telundakan tema dan nilai tentang ngerasani tadi sampai ke tingkat rudal. Rudal itu kan contoh dari kepengecutan juga. Itu kan. Makanya semakin modern manusia semakin tidak punya kekesatriaan dan keperwiraan. Nah, jadi sekarang menurut saya kembali kepada kita. Anda tidak bisa menyelamatkan dunia. Saya tidak bisa menyelamatkan dunia, tapi kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dan teman-teman kita sebanyak mungkin kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Karena ada Tuhan juga, jangan khawatir, ada malaikat dan ada energi-energi lain. Jadi saya mohon maaf, saya bersyukur ada medsos, tapi juga saya menyayangkan karena manusianya kurang matang dan kurang dewasa untuk menjadikan medsos sebagai alat rahmatan lil alamin yang sebenarnya sangat canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.